أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم Pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada ayat ke-200 dari surah Ali Imran katanya kata Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu teguhkanlah kesabaran kamu Bersiap sedialah kamu bagi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Sadaqallahul azim. Berbahagia tuan pengerusi surau Al-Ikhwan, Madrasah Al-Ikhwan bersama sof kepimpinan yang sama-sama menguruskan surau rumah Allah yang hebat ini. Tuan Imam yang memimpin solat Jumaat Maghrib sebentar tadi, Tuan Muazzin yang sudi untuk memanggil kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala bertandang ke sini bagi membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para ilmuwan, ustaz ustazah, muslimin dan muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan insya-Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar kesyukuran di atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat kelebihan dalam kehidupan yang satu lagi di alam akhirat nanti insya-Allah. Dikala mereka yang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka kehidupan di alam akhirat cuma semata-mata pembalasan yang tak berkesudahan di atas kekufuran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya kita masih berpeluang untuk hidup lagi pada alam yang lain selepas alam yang sedia ada ini. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kelebihan kepada kita di kalangan ramainya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya-Allah terbukti keimanan kita dengan sebab kita di antara yang sudi menjadikan rumah Allah Subhanahu wa taala ini sebagai gelanggang kita membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan kekuatan kepada kita, kita boleh jadi begini, kekal istiqamah begini sampai ke hujung usia kita insya-Allah. Kita bicara tuan-tuan soal istiqamah kita dalam usaha kita menghidupkan rumah Allah Ta'ala ini. Kita bersyukur sebab saat lagi Ramadan akan muncul, kita lihatlah bagaimana ramainya umat Islam, hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang mukmin yang bertandang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, termasuklah madrasah ikhwan ini. Tapi bila masuk Syawal, tinggal tuan-tuan perempuan saja, bukan? Sebab itulah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan dengan sebab kita bersyukur itu, kita mengharapkan mudah-mudahan kita boleh menjadi contoh kepada mereka pula. Supaya akhirnya sama-sama dengan kita memenuhkan rumah Allah Ta'ala ini siang dan malam, insyaAllah. Supaya akhirnya kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti dengan sebaik-baik penerimaan. Hadirin sekalian, pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Mak Noh yang sudi menjemput saya lah, menelpon saya petang tadi, walaupun beliau rasanya belum sampai lagi kot dari Johor. Dia telefon saya pun duduk kat Shah Alam tadi, ada urusan. Dia kata, "Ustaz minta tolong datang ke Desa Bakti." Saya kata, "Boleh lah, insyaAllah." Saya pun baru sampai ke tuan-tuan daripada Shah Alam. Rushing kat tadi lah. Sampai-sampai, sempatlah mandi sikit, tukar baju, ke sini juga. Alhamdulillah sampailah untuk bersama dengan tuan-tuan sekalian pada malam ini. Pertama juga saya tanya khabar lah tuan-tuan. Apa khabar semua, sihat lah? Sebab lama tak jumpa kan? Itulah saya ni macam apa nak sebut lah. Tak tahulah macam apa. Kalau student dah lama dah feel lah. Kalau saya student lah. Sebab kelas tak pernah datang. Kan? Setahun dua kali, tiga kali. Kan? Asyik ponting je. Ponting yang bukan dirancang lah tuan-tuan. Yang tak ada apa ni, tak ada kekuatan lah pada saya. Sebab tu tak muncul di sinilah. Bila muncul tu, alhamdulillah lah. Gitulah. Kan? Jadi, bak kata Haji Maknoh lah. Ustaz, jadual tu tak batal. Maksudnya saya tak dibuang daripada madrasah ni. Tapi katanya tempat ustaz saya ganti dengan orang lain lah buat sementara. Bila ustaz boleh, ustaz datang lah. Macam itulah. Jadi saya pun bila ada panggilan-panggilan, saya datanglah insyaAllah. Bagi meneruskan. Meneruskan. Pada saya paling kurang meneruskan ukhuwah di antara kita, insyaAllah. Walaupun kita mungkin tak kenal secara mendalam. Tapi tengok tuan-tuan, saya ingat inilah dia jemaah madrasah ikhwan. Macam itulah. Paling tidak tuan-tuan. Kita kenanglah benda macam tu. Maka saya kuatkan diri saya bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Sebenarnya tuan-tuan puan sekalian, saya memang kalau ikut jadual saya, bukan apalah, nak cerita sikit lah. Biasanya Sabtu malam minggu macam ni, saya tidak ke mana lah. Sebab beri masa untuk keluarga jugalah. Kan? Gitulah biasanya. Tapi bila Tuan Haji call tadi, saya pun tunjuk. Bukan call, di SMS. Tunjuk SMS saya kepada isteri saya. Sebab kami kat Shah Alam memang plan asal tak macam ni lah. Boleh tak abang datang ke ikhwan malam ni? Dia tengok, bolehlah abang. Dengan izin. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab ini hak dia. Kan? Jadi alhamdulillah saya pun datanglah tuan-tuan. Rushing balik, alhamdulillah sampai juga untuk bersama dengan tuan-tuan. Jadi benar-benar macam ni pada saya tak ada masalah. Kalau kita ada satu impian yang besar, Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong kita, bantu kita bagi memenuhi sesuatu yang kita ingin capai itu dengan perkara yang baik itu, insyaAllah dia akan bantu kita lah, hadirin sekalian. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi insyaAllah pada malam ini kita sama-sama isi waktu kita sementara tibanya waktu isyak nanti untuk kita sedikit bermunakasyah, berbicara, berbincang pada perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan insyaAllah bagi memberikan satu ruang kepada diri kita berfikir dan berfikir terhadap peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang-orang berfikir ini orang-orang yang hebat. Akan. Sebab itu dikatakan berfikir sejenak itu lebih baik daripada kita solat sunat 1000 rakaat. Maksudnya bahawa bukan tak bagus solat, tapi fikir lagi bagus. Sebab apa? Bila kita berfikir, kita akan dapat sesuatu yang amat-amat bernilai dalam banyak perkara. Sebab kita akan memberikan sesuatu momentum yang hebat pada diri kita. Dengan sebab kita berfikir tentang perkara-perkara yang Allah suruh kita fikirkan bersama. Hadirin sekalian, di antara perkara yang disuruh kepada kita berfikir ialah perkara yang bersifat penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang padanya juga termaktub matlamat yang Allah Taala ingin sampaikan kepada kita. Hadirin sekalian, cuba kita kenangkan kembali yang mana insya-Allah tuan-tuan akan berdepan dengan ayat ni. Akan tak lama lagi dah, tak sampai lagi 15 hari. Sebab ni persiapan dah berlalu dah. Akan seingat berapa belah hari lagi kan, insya-Allah kita akan bertemu dengan Ramadan. Ayat yang saya masukkan ialah ayat yang menjadi dalil kepada keperduan puasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ini ayat ni kita akan dengar sekejap. Pagi kuliah subuh, malam tazkirah Ramadan. Pagi kuliah subuh, malam tazkirah Ramadan. Sampai raya. Percayalah. akan diulang-ulang-ulang sebut. Sebab ini menjadi intipati kepada perbincangan dalam tazkirah Ramadan. Akan penegasan Allah Ta'ala, suruhan Allah Ta'ala pada kita supaya berpuasa. Dimulakan dengan kalimah ya ayyuhallazina amanu. Saya nak kaitkan dengan ayat yang saya akan bawa tadi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Akan Allah Ta'ala fokus khusus kepada kita. Tuan-tuan, kalau ya ayyuhannas umum, semua orang kena dengar. Ataupun seruan ini kepada orang semua sekali yang bernama manusia itu. Patut dengar, ambil peringatan. Allah beri peringatan. Allah beri amaran dan sebagainya. Tapi kalau sebut ya ayyuhallazina amanu, kita aja. Kita aja. Kena mengaku bahawa kadang-kadang bila sebut ya ayyuhallazina amanu ni, ada benda yang kita rasa macam, aku belum buat lagi ke? Silap lagi ke? Memang Allah Ta'ala mengetahui siapa kita. Akan. Maka ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, kepada kamu ini difardukan asyam, puasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana difardukan kepada mereka-mereka yang hidup sebelum kamu dulu. Itu kata Allah Ta'ala. Ceritanya ialah puasa tu fardu, wajib. Hujungnya la'allakum tattaqun. Itu saya nak sebut tuan-tuan. Itu kaedah Allah Ta'ala menyampaikan perintah dia pada kita. Dia sebut kita dulu, dia fokus pada kita. So kita sedar balik, kita ni orang beriman. Ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kamu ni disuruh berpuasa. Difardukan berpuasa. Hujungnya kamu suruh berpuasa. Bukan sebab nak raya. La'allakum tattaqun. Supaya kamu ni jadi orang bertakwa, muttaqin, yang dekat dengan Allah Subhanahu taala. Itu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan perintahnya dan sebagainya kepada kita sebagai hamba-hamba dia ni. Hadirin sekalian. Maksudnya bahawa apa yang dia gesa kepada kita, dia perintah pada kita, suruh pada kita, Allah akan datangkan sebab ataupun matlamat. Supaya jelas kepada kita, kita nampak. Bukan perintah yang awak kata apa, tak ada matlamat, terawang-awang dan sebagainya. Kita dengar anak-anak kita, tuan-tuan. Akan? Contoh, larangan, contoh. Akan? Jangan main. Akan, contoh. Jangan main. Anak duduk main depan rumah, kat laman rumah. Jangan main. Bahaya. Kenapa tak diperincikan? Bahaya macam mana? Langgar dek kereta, dek motor, jatuh longkang, apalagi pijak tak kucing dan sebagainya. Bahaya apa dia? Akan bagi penjelasan. Supaya akhirnya orang yang mendapat amaran itu jelas. Suruh pun sama juga. Bangun. Dah lewat. Untuk apa? Kadang-kadang bangun. Di sekolah dah lewat. Salah. Bangun. Subuh dah lewat ni. Lagi baik, lagi tepat. Akan bangun, nantikan tak sempat sembahyang subuh. Macam tu. Akan ada dia punya kerangka dia. Itu kaedah yang penting kita buat dalam kehidupan kita sebab mengambil kira kaedah yang Allah Subhanahu wa taala telah pun berikan tunjuk ajarnya kepada kita. Hadirin sekalian. Jadi malam ni saya bukan nak bicara soal Ramadan, belum lagi. Tuan-tuan, belum lagi kan. Jadi insya-Allah kita tengok ayat yang saya bawa di awal tadi, ayat ke-200 dari surah Ali Imran. Saya ulang balik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Ataupun sambung terus, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sama tuan-tuan. Kaedah ni sama dengan tadi. Wahai orang beriman, isbiru, bersabarlah kamu. Allah suruh sabar. Perintah juga tu. Wajib. Wajib sabar. Isbiru, bersabarlah kamu. Wasabiru, dan perteguhlah kesabaran kamu. Suruh sabar, maka terbinalah sabar. Kesabaran. Dah terbina kesabaran, disuruh lagi. Wasabiru, teguhkan, mantapkan, istiqamahkan, iltizamkan kamu dalam keadaan sabar. Wasabiru. Kemudian warabitu, bersiap sedialah kamu perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tu warabitu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Empat benda disuruh kat sini. Akan. Hujungnya la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beroleh al-falah, beroleh kejayaan yang abadi. dunia dan akhirat. Itu kata Allah SWT. Al-falah tuflihun. Berjaya sungguh. Sebab itu bila muazin, dia mengalunkan azan, lepas hayya ala solah, sebut hayya ala al-falah. Al-falah tu kita nak sebenarnya, tuan-tuan. Lepas semayang, sebab semayang, untuk mengejar al-falah. Apa dia al-falah? Kejayaan. Kejayaan di mana? Di sini dan di sana. Yang abadi kat sana lah. Sini tak dapat pun tak apa. Janji sana dapat. Itu al-falah. Bila sebut tuflihun, al-falah ini sesuatu yang amat besar pada Allah Ta'ala. Bermaksud bahawa Allah Ta'ala nak sangat-sangat kita masuk syurga. Ha, gitu maksudnya. Nak sangat-sangat. Dia buat syurga, dia nak sangat kita masuk syurga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab asal kita di syurga. Diturunkan sekejap ke dunia untuk diuji. Maka dia menunggu kita tuan-tuan untuk masuk syurga dia semula. Ini kaedahnya Allah Ta'ala. Akan mengatur kehidupan kita. Maka pelik kalau kita tak nampak benda macam ni. Tak nampak bagaimana Allah sayang pada kita. Syurga melambai-lambai, mai-mai sini, mai masuk. Tak nampak. Asyik buat jalan kat dunia untuk pergi neraka. Na'udzubillah. Itu yang duk banyak hari ni. Akan buat jalan, bina jalan dan sebagainya untuk ke neraka. Ya Allah, pelik betul lah manusia. Syurga menanti ni. Akan. Banyak ayat-ayat yang sebut macam tu. Tapi kita tak faham kadang-kadang. Makan duk cari juga ruang-ruang untuk dapat neraka. Na'udzubillah. Akan sebab tak mengajilah tu. Nah, jadi kita bicara soal tuflihun, kejayaan yang abadi. Hadirin sekalian. Bila sebut al-falah ini kejayaan yang abadi, yang sebenar, kita boleh kaitkan dengan beberapa ayat yang lain. Antaranya tuan-tuan, surah Al-Fath. Surah Al-Fath. Saya lupa juzuk keberapa. Tapi di akhir-akhir 28 saya lah. Di hujung-hujung. Akan. Dia mula dengan kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Salakallahul azim. Itu ayat pertama dia. Sesungguhnya inna fatahna, kami telah memberikan kejayaan. Fatahna laka, kepada engkau wahai Muhammad, fathan mubina, kejayaan yang mubin, yang jelas nyata. Salakallahul azim. Apa dia tuan-tuan? Fathan mubina ini merujuk kepada kejayaan juga. Pembukaan kota Mekah. Kejayaan yang di dunia ni kita nak capai. Nak gapai. Berjaya apa dia? Berjaya untuk mendirikan sebuah kerajaan Islam. Itu dia. Supaya akhirnya kita dapat kejayaan abadi di akhirat. Dengan sebab kita berusaha untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian. Saya bawa ayat ini sebenarnya saya nak kaitkan dengan perjuangan. Perjuangan kita orang Islam yang memerlukan ketekunan dan kesabaran. Sabar ni kunci segala-galanya tuan-tuan dan sekalian. Kunci segala-galanya. Sebab tak pernah, kalau tuan-tuan kaji Quran, tak pernah ada ayat lain yang seumpama ini, yang sebut satu sifat mahmudah yang Allah Ta'ala suruh kita bina, yang diulang dua kali macam ni. Contohnya, apa ya lagi yang sifat mahmudah? Jujur contohnya. Amanah. Akan apa lagi? Tak jumpa yang macam ni tuan-tuan. Maksudnya yang diulang sebut. Menandakan pentingnya sabar ini pada kita. Isbiru wasabiru. Dua kali itu. Diulang sebut tapi dalam bentuk yang lebih tinggi. Isbiru suruh bina. Wasabiru mantapkan lagi. Kuatkan lagi. Begitu. Sesuatu yang amat besar kepada kita tuan-tuan. Sebab di hujungnya ialah cerita soal al-falah. Untuk berjaya, dunia campur akhirat, maka di sana kata Allah Ta'ala, kuncinya ialah kesabaran. Tanpa kesabaran, kejayaan tak akan kita miliki. Itu maksudnya. Orang beriman ni dia nak berjaya lah. Di sini dan di sana saya sebutkan tadi. Maka nak berjaya itu kena ada kesabaran. Tanpa kesabaran kita akan menjadi orang yang rugi. Orang beriman yang rugi. Yang syurganya lambat. InsyaAllah dapat. Tapi teramatlah lambat. Ribuan tahun rendam dalam neraka Allah Ta'ala baru dapat syurga. Tak nak lagi tu. Lambat sangat-sangat. Kan? Jadi hadirin sekalian, sebuah ayat ini ialah untuk saya kaitkan dengan perjuangan. Saya katakan tadi. Saya membaca tafsir Fi Zilalil Quran. Tuan-tuan mungkin ada kot di rumah. Dah pun dah menyelongkar banyak-banyak. Dah tengok dah kan dan sebagainya membaca. Ini di antara tafsir yang pada saya sesuai lah kalau kita nak membina kekuatan sebagai orang yang sudi untuk infak diri kita untuk perjuangkan agama Allah SWT. Sebab ianya dikarang oleh pejuang agama Allah pada zaman yang penuh dengan masalah, pada zaman yang penuh dengan penentangan oleh musuh Allah SWT. Tuan-tuan, tafsir banyak. Tafsir Jalalain, tafsir Ibn Kathir, tafsir Qurtubi, apa lagi? Tafsir macam-macam. Yang kira yang agak latest, tafsir Al-Munir, tafsir Al-Azhar. Tapi tafsir Fizal Al-Quran ni dia lain, tuan-tuan. Sebab dikarang oleh orang yang lain. Ha, gitu. Kalau yang tadi Ibn Kathir tu kan, Jalalain, Qurtubi semua tu, yang itu pada zaman keemasan Islam. Islam tengah duduk baik. Islam tengah duduk kemuncak. Dalam keadaan selesa. Maka datang tafsir yang membicarakan soal benda-benda yang bagaimana nak bina kekuatan kita. Supaya jadi orang yang lebih baik daripada semalam. Gitu maksudnya. Soal-soal membina kekuatan iman, ibadah, kan, dan sebagainya. Kemudian, kalau Al-Munir oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili, latest juga. Tapi kepada perbincangan banyak soal-soal fiqah dan sebagainya, pembinaan kepada juga kekuatan kita. Tapi yang ini lain, tuan-tuan. Sebab ia dikarang oleh Al-Syahid Sayyid Qutb. Ha, itu dia, tuan-tuan. Bezanya. Yang lain tak ada pengarang tafsir seorang bergelar Al-Syahid. Ini seorang saja, tuan-tuan. Al-Syahid Sayyid Qutb. Tuan-tuan kenal dia, bukan? Siapa? Ha, salah seorang pimpinan utama, pimpinan kanan, orang kanan, Ikhwanul Muslimin di Mesir. Kenapa saya bincang soal Ikhwan? Sebab kita nak kait dengan kemenangan Ikhwan sekarang. Dengan mana Dr. Mursi naik sebagai presiden pertama Mesir melalui demokrasi secara teratur. Dan naik dah ditambahkan sebagai pemimpin Mesir. Kita bicara, kita tengok tafsir yang dikarang oleh senior beliau. Dia dah kira junior lah sekarang. Ini senior beliau. As-Syahid Syed Qutb. Meninggal dunia sebab digantung oleh pemerintah zalim rejim Jamal Abdul Nasir pada tahun 1969 di Kaherah, Mesir. Ini orangnya, tuan-tuan. Dia mengarang tafsir ini dalam penjara. Saya tak dapat fakta yang lengkap, tapi bertahun-tahun, tuan-tuan, dalam penjara Mesir, beliau mengarang sampai akhirnya siap. Ni, tafsir Fizal Al-Quran. Ini bukan semua ni, tuan-tuan. Baru jilid yang kedua. Yang saya beli ni, tuan-tuan, ada 12 jilid. Kan? Yang pertama dah hilang, tuan-tuan. Student saya pinjam. Kemudian dia meninggal, accident. Saya tak tergambar nak minta, tuan-tuan. Jadi, tafsir ni belinya satu set lengkap. Hilang satu, rasa rugi juga. Nak beli balik memang tak dapat. Nak minta tak tergambar, tuan-tuan. Sedekah je lah keluarga-keluarga dia. Sebab keluarga dia ambil balik lah buku-buku semua balik ke rumah. Student saya. Ha? Dia ambil barang-barang dekat asrama balik semua. Anak dia meninggal, accident. Selanggar pokok mati. Nah, kan? Gitulah. Innalillah. Nah, kan? Jadi saya tahu dia pinjam, tapi nak minta tak tergamak, tuan-tuan. Gitulah saya. Tapi tak apa, sini hadiah untuk dia lah. Keluarga dia lah maksudnya gitu. Ya, tak ada apa-apa hutang dengan saya lah. Tapi kalau keluarga dia terpandang, tengok akan datang, ni siapa punya? Sebab nama saya dekat dalam. Dia pulang balik, saya terima, tuan-tuan. Sebab sayang. Ni harta yang pada saya abadi lah. Ilmu bukan? Begitu. Ni ada dua jilid, tuan-tuan. Ni yang kedua. Jadi kalau tuan-tuan pandang, yang kedua besar ni, yang lain pun sama juga. 12 jilid. Lengkap dikarang dalam penjara. Hebat, tuan-tuan, pengarang ni. Itulah hebat manusia, tuan-tuan, kalau jadi orang yang sabar. Sabar tu ceritanya. Duduk dalam penjara, sabar. Siap benda macam ni. Jadi kalau tuan-tuan nak mengarang kitab, yang macam ni, masuk penjara, insyaAllah dapat. Kat rumah tak dapat. Tu ceritanya. Masuk jail, dapatlah. Kalau ada impian nak mengarang kitab, masuk penjara. Buat pasal lah sikit, buat pasal sikit. Kalau setakat langgar trafik tak dapat, tuan-tuan, tak masuk penjara. Langgar lampu isyarat ni tak dapat. Peluang tu, dia kena kuat sikit lah. Kan? Buat demonstrasi ke apa, kan? Itu pun tak juga. Lebih lagi. Lebih lagi baru dapat. Kawan-kawan ISA kan? Dapatlah peluang mengarang. InsyaAllah. Sebab tak ada kerja lain. Bukan nak kata yang duduk dalam penjara tak ada kerja, tak, tuan-tuan. Tapi dia punya, kata apa, halangan kekangan duniawi tak banyak. Duduk rumah, sehari balik rumah, ada agenda kat rumah pula. Anak tengok Astro, takkan bapak nak marah. Bapak tumpas kaki lah. Tengok juga. Itu hari Euro. Akan. Euro, tahajud, tahajud, Euro. Euro yang menang, tuan-tuan. Dia ada je agenda. Agenda tu banyak sangat. Dalam penjara tak ada, tuan-tuan. Bawa diri, infak diri untuk Allah Ta'ala. Siap tafsir, tuan-tuan. Saya sebut begini, tuan-tuan, kesabaran. Antara yang saya ingat, bila kita bicara Syahid Syed Qutb ni, Kan? Dikhabarkan bahawa beliau seringkali didatangi oleh keluarga beliau. Adik-beradik beliau, sanak saudara melawat menziarah kat penjara. Kan? Sebab Syed Qutb ni di antara yang paling teruk dikenakan tekanan oleh pemerintah pada masa itu dalam penjara Mesir. Khabarnya tiap-tiap bulan keluar penjara, masuk hospital, masuk ward. Sembuh masuk hospital, masuk penjara balik. Kena belasah teruk-teruk, patah sana dan sebagainya, luka teruk-teruk, hantar pergi hospital, dah sembuh, masuk penjara balik. Gitulah. Anak-anak dia naik, give up tuan-tuan. Sedih pun ada, kecewa pun ada, sampai dibisik kepada Syed Qutb. Kalau kita baca sejarah dia, dia kata apa? Adik dia kata, abang berhentilah perjuangan. Sedih tengok. Sebab tuan-tuan, Syed Qutb ni bukan orang yang sembarangan. Dia menyertai ikhwan pada usia 40-an. Yang agak lewat jugalah. Selepas dia pergi Amerika Syarikat atas urusan kerja beliau sebagai pegawai di Kementerian Pendidikan Mesir pada masa itu, di sana dia baru perasan dia ada kekurangan dari segi seorang hamba Allah, seorang Muslim. Dia dah hafal dahfah Quran, dia dah boleh jadi imam semayang, dia hebat ilmu banyak, tapi dia tak menyertai gerakan Islam. Tuan-tuan, kita kena fikir balik siapa kita. Dia tak join gerakan Islam. Bila dia pergi ke Amerika Syarikat, dia dengar orang sembang. Orang duduk kata macam-macam pasal Mesir, pasal Islam dan sebagainya. Dia tercabar. Maka dia balik ke Mesir, dia masuk Ikhwanul Muslimin. Sebuah gerakan yang wujud di Mesir dengan sebab nak menggantikan, berusaha menggantikan Khilafah Uthmaniyah yang jatuh tersungkur di Turki pada bulan Mac 1924. Ankara Mustafa Kemal Atatürk. Tuan-tuan, kerajaan Islam dibina oleh Nabi SAW. Akan Nabi lahir, Nabi membesar, jadi Rasul, membina daulah Islamiah, bermula di Madinah Al-Munawarah, berkembang-berkembang sampai ke Baghdad dan sebagainya, sampai ke Spanyol. Akhirnya berakhir di Turki. Lama tuan-tuan, lama sungguh-sungguh. 1924 baru tersungkur. Sebab angkara pihak Barat lah, Yahudi dan sebagainya, perancangan mereka. Tersungkur 24, 28, muncul lahir Ikhwanul Muslimin di Mesir. Gerakan yang satu-satunya diwujudkan atas matlamat untuk mengembalikan khilafah Islam di muka bumi ini. Mereka wujudkan semula kerajaan Islam. Mereka tahu bahawa tanpa kerajaan Islam tak akan ada apa-apa. Sebab itu Nabi SAW dalam sejarah hidup baginda selama 23 tahun sebagai Rasul, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka sebaru itu, 10 tahun itu, baginda infakkan diri, masa dan sebagainya untuk membina daulah Islamiah di Madinah. Perintah Allah Ta'ala. Duduk kat Mekah membina kekuatan dalaman, akidah dan sebagainya. Gasak pun tak lut, apa semua tak apa, tak ada masalah. Nak bunuh, bunuhlah. Demi Allah Ta'ala, tak ada masalah. Tapi daulah tak ada, kerajaan tak ada, tapak tak ada. Maka tapaknya di mana? Nun, di Madinah Al-Munawwarah. Maka perintah hijrah itu sampai Nabi SAW. Suruh wajib berhijrah dengan sebab nak bina kerajaan. Hadirin sekalian, ini pasal kerajaan ni. Saya bukan kempen pasal PRU tak tuan-tuan, tapi kita tengok sejarah. Kenapa perlunya begitu kita? Maka berhijrah nak bina sebuah kerajaan. Dengan ada kerajaan, barulah terlaksana impian besar Islam itu sendiri. Turun Quran, adanya hadis, suruh buat apa saja, akan hudud dan sebagainya, boleh buat sebab tapaknya ada. Tiba-tiba tuan-tuan, adun mana saya lupa dah tu. Apa nama kawasan tu? Alamak, lupa dah tuan-tuan. Yang kat Johor tu lah. Kan? Saya lupa. Pagi tadi ada sebut kat kuliah subuh, lupa dah. Adun Kelemang apa nama? Macam tu, betul dah. Di Segamat kan? Segamat Johor. Menyarankan supaya Johor laksanakan hudud. Semangat pun dengar juga, tapi gelak pun ada juga sikit sebanyak. Macam pelik tuan-tuan. Gitulah. Ibarat kata kalau orang cakap buat hudud di Mekah zaman Abu Jahal berintah. Boleh tuan-tuan? Abu Jahal gelak aje. Kan? Abu Jahal gelak. Pasal apa? Tapak tak ada. Tapak tak ada. Gitu maksudnya. Hudud di Johor. Kalau cakap di Kelantan, mula sabar sikit tuan-tuan. Gitu maksudnya. Mana boleh? Tapak tak ada. Tapak tak ngam dengan kehendak tu. Gitu maksudnya. Maka tapak tu perlu untuk membina benda yang diimpikan tadi. Hadirin sekalian, maka soal inilah yang saya sebutkan tadi, Lahirnya Ikhwanul Muslimin untuk mencari tapak bagi membangunkan Islam. Tapak dah hilang sebab jatuh Khilafah Utsmaniyah di Turki. Maka lahirlah Ikhwan. Pertama dipimpin oleh Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Mati kena tembak. Kena tembak tuan-tuan. Dia naik teksi, tumpang teksi. Dia berteksi tembak dia. Bukan sebarang derba tuan-tuan. Itu SB rupanya. Ha, ketemu sama-sama tuan-tuan. Tapi jangan kata pula, ustaz saya bawa teksi, ustaz suruh tayar pula. Bukan gitu, tak. Zaman yang serba masalah ni tuan-tuan, kita tengok, kena berhati-hati sikit lah. Ha, kiri kanan kita ada musuh yang siasa cari ruang untuk menghancurkan kita. Macam-macam cara. Makan, dia cuba nak mengelakkan orang, orang ikut dia dan sebagainya, naik teksi. Rupanya dia buat teksi tu dah yang menjadi pembunuh dia. Oh, memang sedap sungguh dan tuan. Main tembak je lah. Ha, kan? Ha, gitu. Meninggal. Ikhwan, apa pemimpin pertama Ikhwan. Disambung, disambung, disambung sampai akhirnya sampai kepada Asy-Syahid Syed Qutb. Jadi sebut tadi tuan-tuan, bila mana adik-adik beliau suruh beliau berhentilah. Bang cukuplah bang. Sedih tengok badan dah tak larat dan sebagainya. Akan berhentilah berjuang. Sebab abang dah okey dah. Macam kita dah tuan-tuan. Orang alim cukup dah pada kita kalau kita mikir sikat. Nak apa lagi? Quran dah hafal, cukup dah. Bagi duduk rumah jelah. Macam ni punya sengsara. Allah tak marahlah insya-Allah. Macam tu lebih kurang ayat dia. Baliklah. Dia kata apa? Aku tak nak keluar penjara. Tak nak berhenti daripada perjuangan ni. Sebab aku ni cuma mata rantai yang kecil je. Mata rantai yang kecil yang menyambung rantaian yang panjang. Kalau aku berhenti, putus. Siapa nak sambung? Hang nak sambung? Tanya adik dia balik. Kau nak sambung? Sanggup? Tak sanggup. Biar aku sambung, tak apa. Kalau aku putus dengan sebab sampai ajal aku, aku syahid, penyambungnya sedia ada menunggu. Tapi kalau aku berhenti, tak boleh terputus. Tuan-tuan. Ini sumpah seorang pejuang agama Allah Ta'ala. Tak nak dia. Biar dia mati pun tak apa. Betul tuan-tuan. Akhirnya Allah Ta'ala terima impian dia. Dia mati sungguh. Digantung. Ha, dia tak boleh gantung. Dia meninggal tuan-tuan. Pemasikilan. Asy-Syahid Syed Qutb. Maka tafsir beliau ini menjadi bingkisan daripada penjara yang dilontarkan keluar untuk kita tuan-tuan. Tengok balik apa yang beliau pinjamkan. Pandangan beliau kepada kita untuk kita lihat sebagai seorang yang memiliki ruh sebagai pejuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu taala ini zaman kita sekarang lah. Akan jadi saya petik cuma satu malam ini tuan-tuan, ayat 200 surah Ali Imran yang dia ajar kita supaya bersabar. Itu je benda kecil je, fikir-fikir tak ada apa benda pun kan, tapi nampak kat mana kita nak tengok dari segi kesabaran ini tuan-tuan. Maka hadirin sekalian, Syed Qutb memperjelaskan kepada kita soal kesabaran ini pada empat perkara. Empat benda tuan-tuan. Sabar ni pada beliau. Yang pertama kata beliau, sabar terhadap diri sendiri. Itu saya ringkaskan yang pertama lah, kerangka besar yang pertama. Yang kedua, sabar terhadap orang lain yang keliling kita. Ketiga, sabar terhadap perjuangan. Yang keempat, sabar masa kemenangan ataupun kejayaan. Kena sabar belaka. Tengah susah, sabar. Dah menang pun sabar. Ini perjuangan. Pasal apa? Sabar ni benda yang tak pernah berhenti. Tak pernah terhenti tuan-tuan sampai ke akhir hayat kita. Yang pertama kata Syed Qutb, sabar dengan diri sendiri. Dia kata apa? Yang paling besar sekali, sabar dengan kehendak hawa nafsu. Keinginan-keinginannya yang tak pernah berkesudahan. Ada je benda yang nak. Hawa nafsu kita tuan-tuan. Tak pernah susut. Kena sabar. Kemudian, sabar dengan kelemahan, kekurangan yang ada pada diri sendiri, kata beliau. Kemudian, sabar dengan sifat gelojoh. Tak sabar kita itulah, gelojoh lah. Kena sabar. Tergesa-gesa, kelam kabut, gelojoh dan sebagainya. Kena sabar. Sabar dengan kebosanan ataupun rasa give up, jenuh dan sebagainya. Itu kata tuan, kata beliau. Yang merujuk kepada perjuangan. Hadirin sekalian, ini benda-benda yang kita perlu lihat secara jauh. Bahawa perlunya kesabaran bagi menjamin tadi apa dia? Al-falah, kejayaan di sini dan juga di sana. Pertama ialah sabar dengan godaan hawa nafsu. Nafsu adalah bekal pada kita untuk menguji diri kita, membina diri kita. Bukan benda tak bagus, benda bagus. Tapi bagus itu kita kena didik ia, jaga dia, kontrol dia supaya menjadi sesuatu yang baik kepada kita. Kalau ikut kehendak tanpa sebarang bimbingan daripada kita, nafsu menjadi peruntuh pada diri kita. Kena sabar. Nak macam-macam. Hadirin sekalian. Kan? Kehendak yang tak pernah sudah. Ada orang dah pencin. Kan? dah habis kerja, buat pinjaman lagi contohnya. Pasal apa? Ada je nak lagi benda lain yang tak pernah sudah. Kan? Nak besarkan rumah, dah besar dah, nak besarkan lagi. Nak tambah kereta, dah banyak nak tambah lagi. Tempah plate kereta. Kan? WWW dan sebagainya kan. Nak juga, tak pernah sudah. Dah ada dah yang lama, nak yang baru. Kan? Nafsu tuan-tuan. Benda tak pernah sudah pada kita. Kena sabar. Tenteramkan ia, nafsu kita. Sebab ianya menjadi punca kepada masalah dalam perjuangan. Hadirin sekalian. Tuan-tuan apa sekalian? Kalau saya bicara soal perjuangan, kita hari ini berada pada satu situasi yang agak selesa. Kan? Nampak macam ada ruang-ruang ke arah kejayaan memperjuangkan agama Allah Ta'ala di bumi kita Malaysia ni. Tapi tuan-tuan kena ingat, banyak lagi elemen-elemen yang kita kena pandang secara jauh yang wujud hari ini, yang datang dengan sebab pejuang-pejuang di luar sana itu ramai di kalangan orang-orang yang muda. Anak-anak muda, asy-syabab. Yang sifat mereka ni ialah didorong oleh nafsu yang banyak. Orang muda, nafsu tengah segar. Orang tua, nafsu dia menurun. Sebab tu orang muda tak kisah, orang tua kisah apa dia, tongkat Ali dan sebagainya. Ha, dia gitu. Kata orang lah. Pasal apa? Dia dah lain. Ha, kan? Dan sebagainya. Nak bagi kuat, bertenaga dan sebagainya. Begitu. Ha? Maka soal perjuangan ini, kata Syekh Qutb, perlu syarat dengan kesabaran dalam kita mendidik, mentabiah nafsu kita. Jangan diselang-selingkan dengan kebendaan yang banyak dan sebagainya. Perjuangan ini payah, tuan-tuan. Cukup payah. Balik pada ikhwan. Lahir tahun 1924. Cuba kira, tuan-tuan. Menang tahun ni, 2012. Berapa tahun tu? Ha, cuba kira. Ada kalkulator dalam handphone, cuba kira sekarang. Akan. Lahir 24, bukan 24, 28. 24 tu tumbangnya Khilafah Osmaniyah. Lahir tahun 28. Sekarang 2012. Baru menang. Menang sungguhlah, insyaAllah. Bukan main-main. Nombor 4 tuan-tuan, ya? 84 tahun. Allahu Akbar, ya Karim. Perjuangan 84 tahun. Lama ke sekejap? Tuan-tuan, perempuan, lama ke sekejap? Ha, tak pernah jawab. Nanti tuan-tuan kata, ustaz nak meneka ni. Lama ke sekejap ni? Ini ada jawapan ni. Lama ke sekejap, tuan-tuan? Sekejap je. Ada agak dah. Sekejap macam tu. Memanglah sekejap. Sebabnya, Nabi Nuh AS berjuang, ha, tahu pun, 950 tahun. Lagi lama, tuan-tuan. Cukup lama. Berapa ramai dapat orang Islam? Tak sampai 100 pun. Bagi setahun seorang pun tak boleh, tuan-tuan. Allahu Akbar, ya Karim. Tapi lamalah. Istilah kita lamalah, kan? Nak sebutnya, tapi nak banding dengan sejarah para Rasul, Allahu Akbar. Apalah sangat, tuan-tuan. Contoh saya banding. Nabi Nuh tak apalah, dah jauh-jauh sangat. Nabi Muhammad SAW, Rasul kita. Nabi SAW bila nak lahir, kan, kata baca sirah tuan-tuan, terpadam api yang menjadi simbol kepada keagungan dua kerajaan besar. Parsi di kanan, di timur, Rom di kiri, di barat. Terpadam api sebagai simbol kepada kekuasaan kerajaan. Zaman tu lah. Kalau sekarang tak tahu apa dia punya simbol dia. Zaman tu dia punya api obor lah. Padam tu maknanya, teruk sangat ni, macam nak untuk. Ha, kan? Simbol tu ada pada masa tu. Bahawa nak tunjukkan bahawa dua kerajaan besar ni akan jatuh tak lama lagi. Nabi lahir, dia terpadam. Tuan-tuan, Rom, Parsi bila tumbang? Bila jatuh sebenarnya? Ha, nak cerita lama tak lama, tuan-tuan? Lama sekejap. Kalau dia terpadam masa Nabi lahir, Nabi wafat pada usia 63 tahun. Rom dah jatuh? Belum. Parsi dah jatuh? Belum. Nabi wafat diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memimpin gerakan, memimpin kerajaan Islam, Madinah. Sampai Abu Bakar pun meninggal. Rom apa jadi? Belum jatuh lagi. Parsi apa jadi? Belum lagi, tuan-tuan. Ambil alih pula Umar Al-Khattab. Zaman Umar bukan hari pertama, tuan-tuan. Lepas beberapa tahun, barulah Umar dengan ketubukan tentera beliau dapat merampas Rom dan juga Parsi. Kira congak, tuan-tuan, kira kasar. Dekat 100 tahun jugalah, kira-kira lebih kurang. Baru dapat Rom dan Parsi. Lama juga. Tentulah. Kan? Ha, betapa perjuangan ni payah nak sampai kepada titik akhirnya. Itu maksudnya begitu. Hadirin sekalian, Maka bila kita lihat begitu, soal kepayahan dalam perjuangan ini, maka kita perlukan kesabaran yang kuat. Sebab ada orang ni dengan nafsu yang tak pernah kunjung padam ni, dilihat perjuangan sebagai tempat untuk meraih keuntungan. Maka tak sabarlah tuan-tuan. Berjuang sekejap duit habis. Berjuang sekejap rasa macam kekurangan banyak benda. Apa jadi? Mula buat onar, buat perangai. Akan akhirnya lompatlah. Tempat yang selesa lah. Buat macam-macam hal onar dan sebagainya. Akan membina kejatian diri dan sebagainya. Akan ini yang berlaku. Pasal apa? Sebab ada benda yang dirasakan tak kena dengan naluri dia, nafsu dia. Nak tapi tak dapat. Dah nunggu lama dah bagi dia tapi tak juga dapat-dapat. Dah boring berjuang. Tanya dia berapa lama? 10 tahun. Jawab macam tu. 10 tahun baru. Nabi beratus tahun. Ikhwan 84 tahun. Itu pun belum muktamad sebenarnya tuan-tuan. Muktamad sekata tadi memang nampak muktamad sebab dah termaktub sebagai presiden. Tapi ingat musuh ni tak pernah duduk diam tuan-tuan. Tak duduk diam. Dia ada je agenda dia. Akan. Kita bukan minta dah. Na'udzubillah. Tapi tak mustahil esok lusa berlaku masalah di Mesir. Sebab dia menjadi satu benda yang besar kesannya, kesan buruk kepada seluruh dunia barat tu sendiri. Mereka takut tuan-tuan. Israel jangan ceritalah. Tak tidur malam-malam tu. Tak tidur tuan-tuan. Mesir dah ada dah. Dulu sebab dia kuat, Mesir tu kalah. Nah, Arab yang lain tak boleh tuan-tuan. Arab Saudi. Minta maaf lah. Arab Saudi penakut. Akan. Sebut Saudi tuan-tuan, kalau kita kaji balik, saya bila fikir Saudi tuan-tuan, nak menangis pada tuan-tuan. Pasal apa? Saudi ni dia menjaga dua haramain, tanah haram. Mekah dan Madinah. Pada Mekah ada kiblat kita, Kaabah tu sendiri, Baitullah. Dia punya jaga tuan-tuan, eloklah. Perbesarkan kawasannya, perindahkan, modernkan, akan canggih, manggil sebagainya. Tak apalah, demi kemudahan untuk kita. Tak ada masalah, setuju. Tapi soal dia melupakan kiblat pertama. Patut kita marah tuan-tuan. Patut marah. UIC patut marah. Buat macam-macam dengan duit kita ni. Duit yang Allah Ta'ala beri. Anugerah rezeki yang banyak tu. Hasil minyak. Jam besar tak jam besar tak apa. Benda lagi buat. Sampai seolah membezakan begitu ketara sekali. Antara kiblat sekarang dengan kiblat awal kita. Apa dia? Al-Aqsa tu sendiri. Di Palestin. Apa jadi tuan-tuan? Saudi bela tak? Tak maaf. Tak bela pun. Tak ambil tahu pun. Dia biar aja begitu. Itu kiblat pertama. Sebelum beralih ke Baitullah. Allahu Akbar. Patutnya dia buat biarlah seimbang sikit. Duk bela, duk jaga Baitullah ni. Aqsa pandanglah. Bela lah. Itu sebut tadi. Saudi tak boleh harap. Ha gitu. Syria. Lagi tak boleh harap. Bashar al-Assad. Pembunuh bersiri. Kejam. Makan. Apa lagi tuan-tuan? Lubnan pun tak boleh. Syiahnya. Begitu teruk sekali. Nak apa lagi tuan-tuan? Jordan. Jordan macam Amerika Syarikat. Siapa nak harapkan siapa? Mesir je yang ada pejuang yang ramai tuan-tuan. Sebab ikhwan bermula di sana. Gitu maksudnya. Jadi bila Mesir ini diperolehi ataupun dimiliki oleh ikhwan, Israel memang terkencing tuan-tuan. Memang takut. Habis ada kata kita ni habis. Kalau tak buat sesuatu yang boleh menghalang mereka daripada terus berkuasa di Mesir. Maka dugaan-dugaan yang datang oleh nafsu kita ni tak pernah surut sebenarnya. Kekuatan kita ialah kalau kita sabar menangani kehendak itu, insya-Allah kita akan beroleh kekuatan, kejayaan dan sebagainya. Dalam perjuangan tuan-tuan, kesabaran kita pada nafsu ini biasanya diuji dengan benda-benda yang seleranya kena dengan nafsu kita. Nabi SAW masa di Mekah ditawarkan dengan perkara-perkara yang dekat dengan nafsu tuan-tuan bagi menyekat perjuangan. Kena sabarlah. Kemewahan harta benda, pangkat darjat, kan? Kedudukan dan sebagainya, termasuklah kehidupan-kehidupan yang lain, kan? Wanita dan sebagainya. Ini semua merupakan satu gesaan ataupun dorongan yang menguji kesabaran seorang pejuang. Tuan-tuan sekalian, kita kena ingat begitulah. Sebab itu dalam hal kita berjuang ini, kesabaran sesuatu yang amat-amat perlu ada pada kita bagi menjamin kelangsungan supaya akhirnya tak terputus di pertengahan jalan. Saya balik semula pada yang tadi, sabarnya Syed Qutb itu menyambung perjuangan sampai ke hari ini. Berjaya juga akhirnya. Beliau bersabar tahun 60-an dulu sampai 69. Tapi berjayanya bila? Tahun 2012. Lama tuan-tuan. Lama nilai sabar dia. Akhirnya Allah Ta'ala beri juga kejayaan. Akhirnya begitulah. Hadirin sekalian, kata saya kutub lagi. Yang kedua, sabar dalam maksud kita mengawal mereka-mereka yang ada sekeliling kita. Itu kata saya kutub. Mana kawal diri kita bersabar dengan orang yang sentiasa bersama dengan kita. Macam dia lah, saya kutub sendirilah. Sabar kerana adik-beradik, anak-anak, saudara-mara. Yang hari-hari jumpa beliau, duk pujuk berhentilah. Cukuplah tu. Kesian. Akan. Penat. Dah tersisa lama dah. Ini pun dah cukup lah, taklah pandang. Syurga akan dapat insyaAllah. Dan sebagainya. Tidak, tuan-tuan. Bila berjuang dengan Allah Ta'ala, jangan tengok syurga tu milik kita seorang aja. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu bila sebut soal sabar dan perjuangan, kita kena lihat bahawa sebenarnya kita nak mencari seramai mungkin manusia, saya sebut awal tadi. Supaya semua, kalau boleh, semua sekali masuk ke syurga Allah Subhanahu Taala. Bukan kita seorang. Biar begitu sudahnya. Usahlah sebaik-baik mungkin. Biar ramai jadi macam kita. Ah, gitu. Sama-sama faham perlunya perjuangan membela, mengukuhkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan. Jadi kerenahnya macam-macam, kata Syekh Kutub. Dia kata apa dia? Kebodohan mereka, dia kata ayat dia lah. Cara berfikir yang buruk, penyelewengan mereka, kesombongan mereka, ego mereka, sifat mereka yang mulutnya tak boleh dikawal, mana mereka punya lisan, lidah mereka, sifat tergesa-gesa dan sebagainya. Orang-orang yang bersama kita, kena sabar, kena tenang menghadapi kerenah yang macam tu. Perjuangan ini sesuatu yang panjang. Kadang suami dah sampai saat, sampai tahap yang cukup baik membela agama Ta'ala, masuk dalam perjuangan, dalam jemaah. Tapi isterinya belum lagi. Kan? Itu pun payah kat tuan-tuan. Ada seorang sahabat saya, dia pejabat lah. Baru semalam, sembang-sembang lepas solat asar, petang semalam, dia pejabat. Dia bisik kat saya, "Ustaz, saya ada benda sikit, ada masalah ni. Rumah tangga." Kata, "Alamak, masalah rumah tangga? Apa ceritanya?" Kan? "Saya ni tu Ustaz, dah faham benar dah. Wajib mengundi." "Ah, itu pula ceritanya. Ingat rumah tangga macam mana? Okey, apa masalahnya?" "Isteri saya tak nak mengundi Ustaz." "Ah, isteri saya tak nak mengundi." Dia kata, "Politik ni kotor." "Macam mana saya nak jawab?" "Ini kata bukan masalah rumah tangga ni, ni perjuangan." "Ah, sebab dia rasa dia dah cukup mantap. Dia dah punya keinginan yang besar. Nak bela agama Allah Ta'ala. Dah pergi agak jauh juga. Tapi isteri yang bersama beliau hari-hari tak boleh nak diajak lagi bersama sebab tak faham sampai ke sudah. Hujahnya, politik kotor. Tak payahlah. Ignore lah, biarlah. Biar-biar aja. Tak payah layan." Maksud dia macam tu. Hadirin sekalian, sebenarnya, saya kata kat beliau, politik memang kotor. Dia pun terkejut. "Ustaz sama macam isteri saya ke?" "Tak ada. Saya beri pengukuhan kepada jawapan yang patut awak beritahu isteri awak. Memanglah kotor. Jadi tugas kita membersihkannya." "Ha, tu je apa sebenarnya," saya kata. "Macamlah apa yang ada hari ni, teknologi yang ada pada hari ni. Handphone ke, mikrofon ke, apa lagi, laptop, internet ke dan sebagainya itu, akan semuanya kotor belaka. Sebab barang yang datang dari musuh Allah Ta'ala, semuanya kotor. Nah, itu mereka buat barang-barang tadi ialah untuk tujuan yang salah. Pilihan raya, demokrasi, memang barat yang buat. Memanglah salah, tuan-tuan. Kotor dengan acuan mereka. Siborah mereka. Memang begitu sifatnya. Tugas kita membersihkannya. Handphone yang kotor, bersihkan dengan gambar ke apa dekat skrin ni, biar bersih sikit. Gitu maksudnya. Ringtone yang kotor, masuk ringtone yang baik-baik. Azan ke, nasyid ke, ayat Quran ke, zikir ke dan sebagainya. Baru bersih. Kerja kita lah. Internet kotor, ciptalah website yang bagus-bagus dan sebagainya. Bersihkan dia. Ini kerja kita. Itu maksudnya. Hadirin sekalian. Jadi beliau ni kata macam tu, saya jawab begitulah. Akan. Memanglah kotor, tapi kita yang perlu bersihkan. Sebab ianya alat bagi mencapai matlamat. Iaitu mendirikan sebuah negara Islam. Daulah Islamiah. Cara yang ada cuma hari ni melalui pilihan raya saja. Lain tak boleh. Itu je yang ada. Saya masuklah, terimalah hakikat itu. Kita bersihkan sama-sama. InsyaAllah. Kalau buat cara lain, tak dapat. Percayalah. Arkam dah tumbang dah. Dulu Arkam kata tak payah pilihan raya. Lama-lama dah baik semua orang, insyaAllah berdiri sebuah negara Islam. Yang akhirnya berlaku, Arkam tumbang. Dapat ke? Tak dapat. Pilihan raya juga akhirnya. Kena masuk. Kena berjuang. Tapi kita kena sama-sama bersihkan dia dengan cara yang kita boleh belajar dan sebagainya. Hadirin sekalian, itu di antara kerenah hadapi orang yang bersama kita. Yang ego mereka, sombong mereka, kata Syed Qutb, mulut yang tak pernah boleh berhenti bercakap, nak komen tu komen ini dan sebagainya, kena banyak bersabar. Sebab apa? Layan kerenah orang keliling kita, kita akan mudah kecewa, mudah rasa resah dan sebagainya, putus harapan dan sebagainya. Maka dalam perjuangan, ini semua resam, asam garam yang kita kena tanam kuat dalam diri kita. Tuan-tuan, sebut pasal pemerintahan, kerajaan, politik sebagainya, Tuan Guru Nur Aziz naik tahun 1990. Dia beri tempoh 100 hari je untuk jatuh balik. Sekarang berapa lama tuan-tuan? 22 tahun. Tak jatuh pun. Kan? Sabarlah. Dalam tempoh inilah banyaknya dugaan yang datang pada beliau. Macam-macam orang keliling yang keluar masuk, yang pergi, kan? Yang tak nak bersama lagi dan sebagainya. Tapi perjuangan diteruskan juga demi mencapai al-falah di hujung nanti, insya-Allah. Akan. Seperti yang disebut al-falah tuan-tuan, kita berusaha memang kerja kita. Kejayaan kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lihat kejayaan itu hak kita, tak boleh. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Nabi tadi, Nabi berjuang membela untuk merampas Rom dan Parsi, meruntuhkan dua kerajaan kufar ini. Tapi siapa yang dapat? Umar yang dapat. Nabi tak dapat, Nabi pergi dulu. Pasal apa? Ini hak Allah Ta'ala. Kerja Nabi ialah berjuang, merencana, merancang. Kejayaan milik Allah Ta'ala. Syed Qutb merencana juga, merancang, berjuang tahun 60-an. Yang dapat Dr. Mursi tahun 2012. Ini kerja Allah Ta'ala. Kita samalah tuan-tuan. Berjuang hari ini, bela agama Allah Ta'ala dengan cara kita, kedegak kita. Yang dapat mungkin anak kita nanti insya-Allah. Cucu kita nanti insya-Allah. Tak apalah. Yang ditanya ialah apa kita buat. Gagal berjaya, hak Allah Ta'ala. Itu tugas kita tuan-tuan. Kena sabar dalam benda yang macam tu. Saya ringkaskan. Yang berikutnya, yang ketiga, kata Syed Qutb, sabar dengan pembela-pembela ataupun mereka yang sama dengan kita untuk sama-sama berjuang membela agama Allah Ta'ala. Sebab apa kata Syed Qutb? Mereka ni biasanya sedikit. Pembela, pendukung gerakan Islam yang sedikit, yang tak ramai. Memang tak ramai tuan-tuan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Antara ayat Quran sebut. Kan? Memang tak ramai, sedikit saja. Tengok perang pertama dalam Islam, perang Badar. Berapa ramai tuan-tuan? 313 orang. Lawan berapa ramai? 1000 lebih. Dahlah tak ramai. Pancit otai belaka tuan-tuan. Gout, kencing manis, darah tinggi, strip dis. Semua ada tuan-tuan. Yang tak ramai tu orang Islam. Yalah, jenis yang pertama ni, al-awwalun ni, orang yang generasi pertama ni memang macam tu. Tak ada kekuatan, tapi jiwanya mantap, imannya hebat. Sedih tuan-tuan, generasi pertama. Tapi mereka ni sabar. Mau tak sabar tuan-tuan? Perang pertama, perang Badar, datang dalam bulan Ramadan. Akan. Kefaduan Ramadan yang saya bacakan tadi itu datang pada bulan Syaban. Syaban sebelum Ramadan. Baru je baca ayat tadi, baru je faham, tiba-tiba kena puasa. Sebab Ramadan datang lepas Syaban. Puasa lah. Puasa baru 3 hari, datang perintah perang Badar. Bazar Ramadan belum buka lagi pun. Dah kena pergi perang. Macam ni. Pening kepala tuan-tuan. Nak buat apa? Lemah kan? Lemah, tak ada daya. Fikir pun lemah. Kederat lemah. Apa nak sabar? Tenangkan diri. Kontrol. Fikir baik-baik. Ini harapan Allah Ta'ala. Lawan musuh kita, musuh Allah Ta'ala. Apa nak buat? Mohon pada Allah Ta'ala. Dia akan tolong. Sebab sabar, turun malaikat bantu. Itu yang menang tu. Nah, gitu maksudnya. Yang musuh, tuan-tuan jangan ceritalah. Memang dah ada lama nak perang dah. Siap siaga dah nak perang ni. Dengan askar dia yang cukup hebat. Tah masuk gym hari-hari. Akan bina badan dan sebagainya. Pedang berkilat, tombak berkilat. Akan apa lagi? Keris, keris tak ada ni orang Arab. Kan? Melayu pakai keris. Kan? Dia punya panah dan sebagainya, unta, kuda dan sebagainya, hebat, cukup lengkap. Tapi sebab sabar ni mengalahkan kekuatan musuh yang ada segala-galanya. Sabar tu senjata tuan-tuan. Sabar, tenang. Senjata. Akhirnya kalah musuh yang hebat itu, yang ramai dan hebat, dikalahkan oleh Allah Subhanahu Taala berkat kesabaran. Itu maksudnya begitu. Maka kita jangan risau tuan-tuan. Tak ramai tak apa. sikit tak apa. Janji semuanya, tenang, bersabar, insya-Allah boleh menang. Ha, gitu maksudnya. Untuk mengangkat sebuah daulah Islamiah. Ha, cuba compare dengan perang Uhud pula. Bagaimana ceritanya? Bukti bahawa pentingnya sabar. Orang Ta'ala tunjuk terus. Orang kata bayar cash. Akan. Apa masa Badar tak ramai tapi menang sebab sabar. Uhud ramai tapi kalah sebab tak sabar. Dah ada dah kekuatan. Dah ada perancangan rapi. Dah ada segala-galanya. Semangat jangan cerita dah tuan-tuan. Memang dah ada lama dah. Perancangan cukup rapi. Naik bukit Uhud. Musuh kat bawah. Lancar apa dia punya panah. Mati musuh tuan-tuan. Akhirnya ghanimah rapasan perang bergulik-gulik kat bawah. Apa jadi? Rambang mata. Diambil. Tak sabar. Apa jadi? Kalah. Itu je kunci dia. Sabar tak sabar je. Pentingnya sabar dalam perjuangan. Kan? Sebab tu bila kita bicara soal ini, kata Syed Qutb, kena faham benda macam ni. Kerenah-kerenah yang timbul. Ha? Pembela yang sedikit, kata beliau. Lemahnya orang-orang yang nak tolong agama Ta'ala. Lemah lah tadi sebut dah. Orang-orang yang macam itulah. Orang-orang tua, kan? Dan sebagainya. Yang tak berkedudukan, ialah orang yang beli Islam ni orang miskin biasanya. Kan? Musuh Islam orang kaya-kaya belaka. Kan? Ha, beli pelik dan sebagainya. Orang kaya tu musuh Islam tu. Kan? Banyak duit, banyak harta. Kita ni tak ada apa. Ha, gitu. Dan sebagainya, jalan yang panjang boleh tempuh dan sebagainya lah, ha, kata Syed Qutb. Ini semua memerlukan kesabaran yang cukup kuat. Saya ringkaskan. Yang keempat, kata Syed Qutb, sabar dalam menguruskan diri sendiri dikala telah memperolehi kemenangan. Ha, tadi perjalanan ke arah membina negara Islam. Sekarang ceritanya kemenangan. Dia mengandaikan menang. Zaman dia tak menang lagi pun, jauh lagi, 60-an. Menang 2012, ikhwan. Tapi dia sebut soal, kalau menang apa nak jadi? Apa nak buat? Sabar macam mana? Sabar, kata apa? Mengendalikan diri sendiri pada waktu berkuasa. Sabar dalam menerima kemenangan. Sabar dengan sikap tawaduk dan syukur. Ha, gitu maksudnya. Menang dengan sikap tawaduk dan syukur. Tidak sombong. Tak berkeinginan untuk menyiksa musuh, menghukum musuh dan sebagainya. Ini sabar. Sebagaimana yang berlaku dalam perang apa perang Badar tadilah, akan musuh dah kalah tapi dengan sebab sabar musuh bukan menjadi mangsa belasahan tapi disuruh pula buat benda-benda yang baik, mengajar anak-anak orang Arab tu, orang Madinah tu dan sebagainya, ikut apa yang mereka boleh buat, bukan nak membelasah, membantai dan sebagainya, tidak. Ini caranya, akan sabar. Nah, gitu. Sebab bila mana tak sabar, kita akan lihat macam-macam boleh berlaku tuan-tuan. Maaf saya sebut tuan-tuan, kita dah diuji dah. Sekarang kita belum menang lagi di Malaysia ni. Menangnya belum lagi, tapi dah nampak sinar. 2008 dah mula dah sinar. Tapi apa berlaku tuan-tuan? Ada hamba Allah, ada orang-orang yang tak tahan. Kemenangan yang sedikit tu dah mula dah gelap mata dan sebagainya, rambang mata, akan bergaduh sana, gaduh sini. Sebab apa? Sebab nampak peluang yang banyak di sebalik kemenangan yang sedikit itu. Belum menang mutlak lagi pun, tapi dah mulalah kacau bilau, bergaduh dan sebagainya. Allahu Akbar. Pasal apa? Tak ada tawaduk, tak syukur, sombong, gelojoh dan sebagainya. Sabar. Perjuangan ni benda yang terlalu suci. Sabar itu dia punya kunci kejayaan dia, kelangsungannya, kata Syed Qutb. Ha, itu dia. Maka bila mana kita inginkan yang terakhir itu, la'allakum tuflihun, perlulah kita bersabar dengan sebaik-baiknya. Saya ulang balik, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru, bersabarlah. Akan berikutnya disebut warabitu, bersiap-siaga untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, dalam ayat ini saya nak sebut contoh ataupun nak bawa isu yang datang pada hari ini. Isunya ialah bagaimana orang tanya kita, orang petikai, bukan petikai, orang timbulkan satu persoalan. Maaf sebut tuan-tuan, bagaimana mungkin kalau tiba-tiba PRU-13 jatuh pada bulan haji? Apa nak buat? Kan? Agak jadi satu konflik juga. Akhir-akhir ni orang tanya, apa kita nak buat? Apa pendirian kita? Ha, gitu maksudnya. Nak ngundi ke nak buat haji? Ngundi ni simple je, pangkah aje. Haji ni dengan naik kapal terbang, tambang banyak dan sebagainya, 40 hari. Kan? Maka saya dengar seorang ulama berhujah, tuan-tuan. Tak sebut nama dia siapa. Dia bagi contoh bagaimana zaman Nabi SAW masa perang apa, saya lupa, perang Hunain kot. Kan? di apa ni, Nabi mengeluarkan arahan siap siaga. Rab itu siap siaga untuk berperang. Siap siaga ni bukan sehari tuan-tuan, sebulan ataupun lebih. Berlatih, sediakan kelengkapan, senjata, kuda, unta dan sebagainya untuk pergi perang. Sebab dah ada dah, nampak dah akan berperang ni. Akan. Maka ada sahabat diberitakan yang dah ready dengan unta yang banyak. Kalau saya salah, saya minta maaf tuan-tuan. 90 atau 900 ekor unta. Dah ready atas belakang unta tu barang-barang dagangan daripada Madinah nak pergi ke Syam, Syria, nak berdagang. Tiba-tiba Nabi kata, kita nak perang. Jangan bergerak ke mana-mana. Duduk Madinah je, berlatih nak pergi perang. Perang apa dia? Perang maknanya hidup mati Islam lah. Ha, negara dah ada tu. Tapi kalau kalah perang, tergadai Islam. Habis jatuhnya Madinah, Islam tak sampai ke Malaysia pun hari ni. Itu maksudnya begitulah. Kan? Perjuangan. Maka sahabat ini diberitakan, dengar Nabi sebut macam tu, apa dia buat? Dia infakkan seluruhnya itu. Kuda, apa, unta dia dengan dagangan dia, jadikan sebagai duit ataupun tukar dengan barang-barang dan sebagainya untuk digunapakai bagi menyempurnakan peperangan fisabilillah tersebut. Tuan-tuan pasilian, hebat. Nilai kalau convert sekarang, jutaan ringgit nilainya yang dia korbankan demi sebuah perjuangan tadi. Dengan sebab adanya seruan jihad. Kita tuan-tuan, bila sebut pilihan raya, ni jihad kita. Kalah habis ya. Menang insyaAllah lah kita dapat kejayaan. Mendirikan daulah. Kalau kalah, habislah. Susah nak naik balik. Itu maksudnya. Jadi apa kita nak buat? Maka ulama berhujah. Kalau gitu sifatnya, maka wajib kita menyertai pilihan raya berbanding haji. Oh, ni orang terkejut ni. Macam mana ni ya? Ngundi pakai pensel je. Bukan pensel kita pun, orang beri pensel. Pangkah habis. Tak ada kos pun. Tak ada pun. Mekah lagi buat haji ni, simpan duit punya lah lama dah tabung haji, simpan keluar, tak cukup kan? Dah lama bertahun dapat giliran, dah berapa tahun kemudian baru dapat giliran pergi Mekah. Tiba-tiba kata jangan pergi, sebab apa? Ada pilihan raya. Macam mana agak-agak tu? Maka dihujahkan, haji ialah perbuatan yang ada syarat dia. Ibadah yang ada syarat dia. Syarat dia apa ni? Ada keupayaan, baru boleh buat. Kalau tak, tak apa, tak buat pun. Tak berdosa, tak neraka pun kita. Saudin Al-Ayubi, tak buat haji pun sebab tak sempat. Haji ni ada musim dia, umrah bolehlah buat. Tak sempat. Asyik duduk perang je nak bebaskan Palestin dan Aqsa tu. Tak sempat, akhirnya mati meninggal tanpa buat haji. Ha, tu dia. Tapi tu pejuang besar tu. InsyaAllah syurga bagi dia. Nampak tuan-tuan? Haji ni ibadat yang bersyarat. Tak macam sembahyang. Sembahyang tak kira. Kan? Ha, gitu. Maka ulama berhujah, kalau sampai saat itu, maka haji tak payah. Dengan sebab pilihan raya. Soal burn duit, RM20,000. Eh, sahabat tadi, berjuta boleh je burn. Dengan sebab jihad. Kita sakat RM10,000 ni, apalah sangat. Gitu maksudnya. Ha, tapi tahap tu kena sabar, tuan-tuan. Kena tenangkan diri, duduk dalam bilik. Menung, senyap, baca Quran, buat solat, sunat dan sebagainya. Biar cool diri tu. Jangan dengar orang cakap. Dengar cakap rebah tu, tuan-tuan. Itu maksudnya begitulah. Akan? Ha, kalau timbul masalah nanti, insyaAllah, begitulah. Jadi itu warab itu. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ha, digabungkan empat itu untuk akhirnya la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan yang abadi dunia dan akhirat. Baru dapat kejayaan tuan-tuan. Nak berjaya bukan mudah. Itu maksudnya begitulah. Kena ada dia punya sendi-sendi yang kuat bagi menjamin supaya akhirnya kita mendapat nikmat kejayaan yang sebenar-benarnya yang bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Wallahu ta'ala wa'alam. Saya buka aku kalau ada soalan lah. Satu, dua cukup lah. Kalau ada, tak ada lagi baik. Macam biasalah. Ya. Yeah. Ah, Tuan Haji juga akhirnya. Sila. Saya sebutkan tadi, kalau kita ambil contoh perang Badar tu sendiri, bahawa kalau nak kirakan dendam lagi besar Tuan Haji. Sekarang ni setakat video je. Dulu bukan video. Lagi tapi dia lebih kepada terus bagi mati je. Akan? Ha, maknanya terus. KO je lah. Akan? Dululah. Nak bunuh, akan macam-macam cara dan sebagainya. Tapi Nabi SAW tak buat begitu. Sebab Nabi lihat bahawa manusia ni sebenarnya, kalau kita baca, kalau kita mengajilah, kita faham kan keedahnya, memang manusia semuanya baik. Dia ada Tuhan, dia ada ruh ketuhanan dalam diri dia, dalam jiwa dia. Cuma waktu dia dikuasai oleh nafsu dan juga syaitan, dia bukan jadi orang lah, dia syaitan lah. Maka masa dia berkuasa ke, masa dia kafir ke dan sebagainya, diri dia yang sebenar tidak ada masa itu. Dia dibayangi oleh syaitan dan juga nafsu dia. Maka saat dia kalah, dia tewas, dia bukan kuat, dia lemah, maka timbul diri dia sendiri. Kita kena faham bahawa mereka ni boleh jadi pembela agama Allah juga akhirnya. Begitu maksudnya. Maka soal dendam, balas dan sebagainya, anggap sebagai suatu benda yang tak perlu pada kita. Tak ada faedah. Tak ada guna pun sebenarnya. Tak perlu berdendam. Gitulah maksudnya. Biarlah. Akan. Sebab kita bukan ada apa-apa kuasa pun menghukum diorang ni. Yang lebih berkuasa Allah Ta'ala. Kalau benar dia jahat, tempatnya ada di akhirat. Neraka Allah Ta'ala. Gitu maksudnya. Biar Allah yang menghukum dia. Kita manusia ni, terima seadanya lah. Akan. Sebab kalau kita buat juga hukuman, dia akan berantaian. Kalau dihukum bapaknya, anak dendam pula. Dia berpanjangan. Bila nak sudah? Tak akan sudah sampai hari kiamat. Kita break, kita stop dengan apa yang kita bincang tadi. Cukuplah sekadar kita layan dia sebagai manusia biasa. Yang ada saat dia lemah, ada saat dia kuat. Ada saat dia jahat, ada saat dia baik. Biarlah. Masa tu perlukan kesabaran. Tenang. Sabar. Sabar. Itulah maksudnya. Sabar tu yang akan memberikan kekuatan pada kita. Ikut nafsu memang nak marah tuan-tuan. Nak belasah je kan. Menang malam ni besok belasah semua sekali kan. Maksudnya gitulah. Tapi tak payahlah kan. Nah, tak payahlah. Biarlah. Biarlah. Nabi pun buat baik kan. Tengok Nabi masuk Mekah macam mana. Fathul Makkah. Nabi buat announcement. Siapa nak selamat masuk rumah Abu Sufyan. Nak kira tuan-tuan. Puan-puan ni jahat-jahat belaka ni. Allah. Memang teruk sungguh tuan-tuan. Dia bunuh Islam. Bagi perang dia bunuh. Kan. Tapi Nabi kata apa? Nak selamat masuk rumah Abu Sufyan. Darah setitik pun tak gugur tuan-tuan. Nabi layan baik diplomasi. Pasal apa? Mereka ni ada hak juga untuk jadi baik. Itulah maksudnya. Akan? Ha, wallahu a'lam. InsyaAllah. Lagi? Tak ada. Okey. Tak ada cukup lain tuan-tuan. Saya pun dah sejuk ni. Kena ikut. Okey. Kita jumpa lagi lain kali. InsyaAllah. Jadi yang baik daripada Allah Ta'ala. Yang buruk pada saya mohon ampun dan maaf dari tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan insya-Allah Taala berikan kekuatan kepada kita menjadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu taala wa alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.